Spesial buat bunda-bunda yang di sebelah sana. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Apapun pasti kau lakukan untuk diriku dan kau sayang. Thank you. muara kasih bunda.